قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثامن والعشرون حديث ينكدوا كل رلافا عن أبي نجيح الإرباط بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Pulang ke? Pulang sih. Mau minum sini kalau belum. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada hadis yang ke-28 An Abi Najih dari Abu Najih namanya Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami satu mau'izah. Satu wejangan, nasihat. Ya. Dan biasanya wa'adz itu bermakna at-takhwif. Itu apa nasihat wejangan yang berisikan tentang sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang menakutkan. Nah, wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyun. Sehingga dari nasihat itu, mau'izah tersebut, hati kami menjadi gentar. Wa dharafat minhal uyun. Dan mata kami bercucuran air mata. Faqulna ya Rasulullah, maka kami pun berkata wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi. Sepertinya mau'izah, nasihat ujangan ini wahai Rasulullah, seperti nasihatnya seseorang yang sudah hendak berpisah. Muwaddi'. Fa'awsina, maka wasiatkanlah kepada kami wahai Rasulullah. Qala usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wassam'i wa ta'ah. Mendengar dan ta'at. Kepada pemimpin-pemimpin kalian. Sepeninggalanku nanti. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memerintah kalian, yang memimpin kalian itu adalah seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, karena sesungguhnya siapa yang hidup lebih lama lagi di antara kalian sepeninggalanku, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan menyaksikan perbedaan yang begitu banyak. Fa'alaikum bisunnati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi terhadap perbedaan yang begitu banyak. Nabi katakan fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh terhadap sunnahku. Jalan yang aku tempuh dalam beragama. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Demikian pula sunnahnya para pemimpin-pemimpin ar-rasyidin. Para khalifah yang senantiasa mendapatkan petunjuk. addu 'alaiha bin nawajiz, hendaknya kalian menggigitnya dengan gigi geraham kalian. Artinya betul-betul pegang kuat-kuat apa yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pemimpin yang setelahnya dari kalangan khulafaur rasyidun. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaknya kalian berhati-hati terhadap perkara-perkara baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya seluruh bid'ah itu adalah sesat. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Qala Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini, qauluhu fa wa'adhana. Qala al-wa'adhu huwa at-tadhkiru. Al-wa'adhu at-tadhkir, peringatan. Al-maqrunu bit-targhibi aw at-tarhib, peringatan yang digandengkan dengan targhib, motivasi, anjuran. Aw tarhib, ataupun ancaman. Naam. Jadi wa'adhana Rasulullah SAW mau'idhatan, Rasulullah SAW memberikan kepada kami mau'idhah, wejangan, nasihat, peringatan yang berisi tentang anjuran dan ancaman. Wa kana Nabi SAW yatakhawwalu ashabahu bil mau'idhati, dan adalah Nabi alaihi salatu wasalam menjadwal para sahabat-sahabatnya untuk beliau berikan mau'idhah, nasihat, peringatan. Wala yukthiru alaihim, dan beliau tidak memperbanyak melakukannya. Makhafat as-samah, karena kekhawatiran beliau terhadap as-samah, kejenuhan, bosan. Ya, memberikan ceramah, muhadarah, ya, kata beliau kepada seseorang, maka ya jangan terlalu sering, karena nanti mereka menjadi jenuh dan bosan. Paham? Ya memang kalau sama jadwal pelajaran, ada pelajaran-pelajaran, ya maka ini tentu tidak masuk. Sama setiap malam umpamanya, setiap pagi ada pelajaran, ya ada. Para salaf dahulu melakukan, memberikan pelajaran. Tapi maksudnya di sini nasihat-nasihat yang isinya mau'idhah, peringatan, ya sesekali diberikan muhadharah, ya ceramah-ceramah yang berisi tentang peringatan ataupun anjuran dalam beramal. Naam. Qauluhu wajilat minhal qulub akhafat, ay khafat wajilat minhal qulub, menyebabkan dari nasihat itu, jangan itu, hati kami menjadi khafat, ay menjadi takut. Wa dharafat minhal uyun, ay bakat hatta dharafat dumu'uha, ay bakat, ay menangis hingga mencucurkan air mata. Faqulna ya Rasulullah, maka kami katakan wahai Rasulullah, ka'annaha maw'idhatu muwaddi'in fa'awsina, sepertinya nasihat yang Anda sampaikan ini adalah nasihatnya orang yang sudah mau pergi. Ya, dan fi'lan karena ini sepulangnya beliau dari Hajjatul Wada, tidak beberapa lama setelah itu beliau meninggal dunia. Naam. Jadi seperti nasihatnya orang yang hendak berpisah, kata mereka. Li'anna maw'idhatal muwaddi' takunu mai'idhatan balighatan qawiyatan. Karena mau'idhana, nasihatnya orang yang sudah hendak pergi itu biasanya, kata beliau, nasihat yang bernilai tinggi dan kuat. Fa'usina, maka wasiatkan kami. Qala, maka yang pertama kali beliau wasiatkan, usikum bitaqwallahi azza wajal, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wajal. Wa hadha min fikhi sahabati radhiyallahu anhum annahum istaghallu hadhihi al-fursa liyusiyahum An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bima fihi al-khair. Dan ini termasuk di antara fikihnya, pemahaman yang mendalam yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menggunakan kesempatan tersebut agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada mereka yang padanya kebaikan. Qala usikum bi taqwallah azza wajalla, aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa taqwallahi ittikhadhu wiqaya min iqabihi bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Wa hadha haqqullah Azza wa Jalla. Dan yang namanya bertakwa kepada Allah itu adalah mengambil wiqaya, mengambil upaya, mengambil perlindungan untuk kita melindungi diri kita dari iqabnya, dari siksaan Allah, dengan cara bagaimana? Bi fi'li awamirihi, dengan cara melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan. Wajtinabi nawahi, dengan cara menjauhi apa-apa yang beliau larang, ya, yang Allah larang. Wa hadha haqqullah azza wajal, dan inilah haknya Allah azza wajal. Kemudian wasiat yang kedua, wassam'i watta'ah. Aku juga wasiatkan kalian, kata Nabi SAW, ya'ni liwulatil umur, kepada penguasa kalian, pemerintah kalian. Isma'u ma yaquluna, dengarkan apa yang mereka katakan. Wa ma bihi, naam, dengarkan apa-apa yang mereka ucapkan, yang mereka sampaikan. Ya'muruna, mereka itu memerintahkan kalian, ya, sesuatu. Wajtanibu ma anhu yanhaun, dan jauhi apa yang mereka larang. Naam. Dan ini adalah bagian daripada usul dan pokok dakwah Ahli Sunnah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab, kitab-kitab mereka. Nah, oleh karena itu sangatlah mengherankan sebagian orang sudah begitu lama belajar, kemudian mereka menyepelekan perkara-perkara seperti ini. Bahkan sebagian dari mereka seolah-olah memperlihatkan, ya, diri mereka bahwa mereka berani menentang. Nah, mungkin umpamanya kalau memang dia tidak punya helm, kemudian ya mungkin kan dimaklumi, kadang sebagian orang punya helm tidak mau pakai. Kalau memang tidak punya masker, tidak usah pakai, maksudnya. Tapi kalau ada, kenapa tidak pakai? Terlebih lagi keluar ke jalan-jalan umum, ya, keluar ke jalan-jalan umum, tempat-tempat umum. Iya, kalau mereka pakai karena takut siping, khawatir tidak dapat pahala nanti. Tapi kalau dia sadar bahwa ini adalah yang Allah perintahkan, Rasul juga wasiatkan, kemudian kita gunakan, ada siping tidak ada siping, dia pakai, insya Allah bang, bisa dapat pahala. Nah, bahkan yang lebih jelek lagi kalau dianggap bahwa itu adalah bentuk, ya, sesuatu yang memberatkan apa, masyarakat. Naam, wallahu musta'an. Jadi Nabi SAW wasiatkan secara khusus karena tidak mendengar mereka, ya, dan tidak mentaati mereka pada kebaikan adalah perkara yang membahayakan. Ya, kita mencoba untuk mau membangkang apa yang mereka katakan, apa yang mereka perintahkan, padahal untuk kebaikan bersama. Ya, apa yang mereka perintahkan kita lakukan semampu kita. Saya dalam hadis, ya mastata'tum, selama kalian mampu. Ya, kalau kita tidak mampu, ya. Karena sebagian orang ini heran saya, ya, keluar ke tempat-tempat yang ramai, sia sengaja dengan sorbannya ataupun dengan apanya, seolah-olah yang demikian dia ngasih contoh. Nah, ya, kecuali kalau umpama di jalan dia lupa, ya. Nah, atau dia ke masjid, memang kalau waktu-waktu sholat ada apa namanya, ada keringanan, ya, dari mereka waktu sholat. Tidak wajib pakai helm. Itu mungkin hanya sekedar ke sebagian tempat lorong, ya, di dekat rumah, ya, itu. Nah, tapi kalau keluar ke tempat-tempat umum, jalan-jalan umum, sepantasnya ya mereka mentaati dan memperhatikan perkara tersebut. Nah, apalagi kalau dia orang yang ditokohkan, orang yang dicontohi di satu masyarakat, sepantasnya dia yang lebih ngasih contoh. Nah, Oleh karena itu para ulama kita menyusun kitab-kitab akidah itu, mereka masukkan ini. Dan mereka ahlus sunnah berpendapat, berkeyakinan wajibnya mentaati mereka pada kebaikan. Nabi SAW mewasiatkan dalam beberapa hadis, isma'u wa ati'u wa in ukhidha maluk wa duriba dhahruk. Coba Nabi katakan, taati, dengar mereka, walaupun harta kalian diambil, punggung kalian dipukul. Bagaimana kalau harta kita diambil atau punggung kita dipukul, mungkin makan bisa ya, mungkin lebih banyak yang tidak mau. Padahal Nabi katakan, dengar, taati, walaupun mungkin ada harta kalian yang diambil ataupun apa, kalian yang dipukul punggung, bersabar. Nah, karena kapan kita mencoba memberontak terhadap mereka, maka bukan hanya kita yang mendapatkan jeleknya, tapi masyarakat kaum muslimin secara menyeluruh. Nah, lihatlah orang-orang yang dahulu, orang-orang yang hanya mungkin beberapa orang, ya tidak semua satu masyarakat, akhirnya masyarakat itu yang di kampung itu jadi korban semua. Nah, wallahul musta'an. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun. Kemudian Nabi perjelas, pertegas lagi, walaupun dia menjadi pemimpin kalian ada seorang budak. Seorang budak, seandainya dia dari kalangan orang-orang yang kita tahu dari nasabnya. Dari budak belian. Ya, bukan dari keturunan ningrat asalnya. Kemudian sempat dia menjadi pemimpin, Nabi tetap apa? Perintahkan kita untuk mentaati orang tersebut pada kebaikan. Nah, kebaikan tentunya. Kalau mereka memerintahkan kita pada sebagian perkara maksiat, pada maksiat, tidak boleh kita taati yang maksiat, tapi tetap kita wajib mentaati yang lainnya. Nah, memuliakannya dia sebagai seorang pemimpin. Wa in kana ya'ni wa in kana al-amiru 'abdan, walaupun amir kalian itu, pemimpin kalian seorang budak, fasma'u lahu wa'tiyu, dengarkan untuknya dan taati. Wa hadha huwa muqtada 'umumil ayah, dan inilah konsekuensi dari keumuman ayat yang Allah katakan dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, wa ulil amri minkum, dan juga para penguasa di antara kalian. Ulil amri, tengah-tengah kalian. Ulil amri adalah mereka para penguasa dan juga para ulama. Naam. Ulil amri di sini apa? Para ahli tafsir menjelaskan, yaitu apa? Para penguasa dan siapa? Para umara. Umara, ulama yang ada di tengah-tengah kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Qawlu fa innahu man ya'ish minkum. Kemudian, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, aiman tatawwala hayatu, tatulu hayatu, orang yang hidup lama, maksudnya panjang umur, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perbedaan, perselisihan yang begitu banyak. Wa waqa'a dzalika kama akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benar terjadi seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Ya. Tapi banyak perselisihan yang dahulu kita tidak melihatnya di masa kecil-kecil kita, kemudian semakin banyak. 6. Tsumma amara. Tapi faqad hasala al-ikhtilaful katsir min zamani baqiyati as-sahabah radhiyallahu anhum, dan telah terjadi perselisihan yang begitu banyak di zaman-zaman ya tersisanya sebagian dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amara sallam bi an naltazima bi sunnati. Kemudian Nabi perintahkan untuk kita berpegang teguh terhadap sunnahnya. Dan di antara sunnahnya apa? Itu tadi yang beliau wasiatkan, untuk kita mendengar para penguasa itu sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau perintahkan sunnah qauli. Nabi perintahkan kita untuk mendengar, mentaati mereka pada kebaikan. Naam. Bi an naltazima bi sunnati, supaya kita berpegang teguh terhadap sunnah beliau. Ai bi tariqatihi, ai jalan yang beliau tempuh. Wa tariqatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, demikian pula jalannya para khalifahnya beliau, para khulafa ar-rasyidun, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Naam. Wal khulafa alladhina khallafu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ummatihi. Ya, demikian pula khalifah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan di tengah-tengah umatnya, ya, ilman wa ibadatan wa da'watan, baik dari sisi ilmu, ibadah dan dakwah, wa ala rasihim, dan yang paling terdepan di antara mereka para pemimpin itu adalah al-khulafaul arba'ah, khalifah yang empat, Abu Bakr, wa Umar, wa Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum. Al-mahdiyyin wasfun kashif, karena kull rashid fahuwa mahdi, wasfun sifah kashifah, dalam mafhumnya bahwasanya karena setiap yang rashid fahuwa mahdi, ya, artinya rashid mahdi, artinya senantiasa mendapatkan petunjuk. Wa ma'ana al-mahdiyyin ay alladziina hudu, diberi hidayah petunjuk, ay hadahumullah azza wa jall, ditarikil haq, Allah memberikan hidayah kepada mereka, ilham untuk menempuh jalan yang hak. Addu 'alaiha bin nawajid hiya aqsal adras, gigi bagian paling dalam, ya, kalau di depan ini mungkin sekali cabut gampang tertarik, tapi kalau digigit dengan menggunakan gigi geraham ini, yang gigi bagian dalam, kata beliau ini, ya, akan lebih kuat. Wa huwa kinaya an shiddati tamassuk bihi, ini adalah gambaran tentang pentingnya kita apa untuk berpegang teguh, ya. Apalagi di zaman ini masyaallah, betapa banyak orang-orang yang tidak sadar, sadar atau tidak, jelas celaan-celaan terhadap pemerintah yang luar biasa. Naam. Thumma hadzara an-nabi sallallahu alaihi wasallam min muhdatsatil umur. Kemudian Nabi SAW memperingatkan tentang perkara-perkara baru dalam agama ini. Muhdatsatil umur, faqala iyyakum ay uhadzirukum. Ya, aku peringatkan kalian min muhdatsatil umur, dari perkara-perkara baru, wa hiya ma uhditsa fid din. Itu apa yang diada-adakan dalam agama ini bila dalilin syar'i, tanpa dalil syar'i. Wa dzalika annahu lamma amara bi lizumi sunnah hadzara min al-bid'ah. Karena yang demikian pada saat Nabi SAW memerintahkan kita untuk berpegang teguh terhadap sunnah, maka beliau pun juga mengingatkan supaya kita berhati-hati dari bid'ah. Wa qala fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya bid'ah seluruhnya adalah sesat. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Sahih. Wa min fawaidi hadzal hadits insyaallah di majlis berikutnya.